Nah, apa yang harus kami lakukan jika kami diusir dari kampung halaman kami oleh orang-orang murtad dan orang yang tidak menyukai kami melalui sihir dan berbagai cara sampai kami tidak betah di rumah, usaha kami dikasih tanah, nam kuburan dan lain-lain. Apalagi kami masih salaf, mereka makin membenci kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami harus hijrah atau tetap bersabar? Nah, mungkin diperiksa dulu apa sebabnya mereka membenci. Kadang-kadang mungkin cara kita yang bergaul yang salah. Nah, ya, cara kita yang bergaul dalam bergaul salah. Kita, kadang-kadang ini periksa bagi kita masing-masing dari memeriksa diri. Seperti kata pepatah juga dalam bahasa Arab, qad nam al-haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bir. Kadang-kadang al-haq itu tidak tersampaikan karena salah cara menyampaikannya. Jadi orang itu bukannya semakin tertarik tapi benci karena kita sikap kita kadang-kadang sok suci misalnya. Artinya merasa meremehkan mereka, tidak mau bergabung dengan mereka, bergaul dengan mereka, eksklusif istilahnya. Nah, merendahkan mereka. Kadang-kadang mereka orang kan bisa melihat mana yang betul-betul dia tulus dalam tersenyum, memberi salam, atau kadang-kadang merapat bergabung pun seperti, kamu ini siapa? Nah, ini kita perbaiki. Barangkali cara kita yang menyikapi mereka yang salah. Nah, kalau misalnya ini semua sudah terpenuhi, kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, kita menyampaikan pada mereka dengan cara yang baik, mereka melakukan seperti ini, sabar, tawakal kepada Allah, banyak-banyak doa. Dan kalau memang bisa, ini adalah tetangga-tetangga kita juga, coba mungkin mendekati mereka lagi, ya, bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, ya. Apa mungkin kesalahannya ataupun yang kita lakukan yang membuat dia sakit hati atau membuat dia dendam. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya dapat apakah doa dapat musibah takdir atau ketetapan Allah, padahal apa yang terjadi pada diri kita sudah tertulis di Lauh Mahfudz? Apakah doa dapat merubah takdir ketetapan Allah, padahal apa yang terjadi pada diri kita sudah ditertulis, tertulis di Lauh Mahfudz? Doa itu sendiri adalah takdir. Ya. La yaruddul qadar illa qadar. Tidak ada yang menolak takdir kecuali takdir juga. Allah memang menentukan takdir ini semua, kejadian-kejadian kita. Ya, doa itu adalah bagian dari takdir. Allah menakdirkan kita berdoa untuk meminta dilapangkan, dilonggarkan dari bencana atau musibah tersebut. Ini lebih jelasnya antum bisa yang punya buku Senandung Doa, kita sebutkan di situ antara doa dan takdir. Bagaimana? Maka mungkin sini juga mungkin sudah lewat ya pembahasannya pada kesempatan yang lalu. Doa apa yang paling utama bagi kita? Doa minta diselamatkan hati kita. Dibersihkan, didekatkan kepada Allah, minta keimanan, kebaikan. Semua ini semuanya kalau bagi kita adalah utama. Ya, kita minta ampunan kepada Allah itu utama bagi kita. Minta kebaikan dunia, maka terkumpul dalam doa pamungkas tadi, Allahumma atau kalau kalau kita di luar salat atau kita khawatir untuk terjatuh dalam membaca ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Semua terkumpul. Kebaikan apa yang ingin kita dapatkan? Ilmu, anak yang saleh, istri yang salihah, dapat semua. Tetangga yang baik, guru yang baik, teman yang baik, semua. Maka Rasulullah banyak membaca ayat ini, kami membaca doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian wa qina adzaban. Lengkap semua. Jazakumullah wa antum jazakumullah khairan. Berada sekedar masukan kajian seperti ini. Kajian seperti ini cocok dimadakan malam hari. Tapi alhamdulillah mestinya memang cocoknya lebih spesifik lagi sendirian. Menikmati, betul-betul nikmati, ya. Kadang-kadang kita seperti membaca membuka, membongkar diri kita sendiri. Makanya di majelis ini seperti ini di dulu di Solo awal kita nambas faedah yang kita buat masing-masing sudah tahulah keadaan dirinya, apa yang dia lakukan bersama Allah dalam keadaan sendirian. Maka yang buku-buku seperti ini pantas untuk dia nikmati sendirian juga. Ya. Nah, dia lihat, dia baca, kayaknya saya seperti ini. Nah, ya. Wallah, na'am. Wa fiikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabb adalah saat bersujud, sehingga disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud. Akan tetapi dalam keadaan bersujud tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jika demikian, apakah tidak boleh membaca doa yang berasal dari Al-Quran ketika bersujud? Seperti tadi, banyak doa dari sunnah. Nah, ada doa sunnah seperti doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, kan doa. Doa yang disebutkan Rasulullah tadi, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Doa. Sebagian ulama menyebutkan kalau dia memang niatnya berdoa bukan membaca ayat, boleh dia baca mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kan niatnya memang untuk doa. Nah, kalau memang niatnya untuk doa. Bismillah, Ustaz, ana masih kuliah. Kalau enggak kuliah bagaimana? Mati. Ini pernah ditanya ya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, nah, ada seorang yang duduk dalam halaqah beliau, kuliah di Eropa. Nah, pokoknya saya cuma kamar kos dan kampus. Ditanya oleh beliau rahimahullah, kamu mati kalau enggak kuliah? Nah, ini tertawa semua bergantung juga. Kalau orang-orang, salah satu orang tuana pekerjaannya enam dilarang dalam agama, hasil haram. Bagaimana dengan doa ana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, ya, semampumu. Kalau bisa menasihati orang tua, alhamdulillah. Nah. Ya. Banyak-banyak sedekah dan ingatkan orang tua. Dalam hal ini yang seringnya terjadi adalah orang tua kita terlibat dalam perkara riba, ya, bank dan sejenisnya. Maka diingatkan. Nah, kalau misalnya bisa berlepas diri dalam artian mandiri, lebih baik, lebih bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu waktu terkabulnya doa adalah ketika adzan. Bagaimana melakukan doa pada saat itu, sedangkan kita dituntunkan untuk menjawab adzan. Nah, kan tidak harus dengan suara keras juga. Nah, kan doa seperti dalam doa itu kan bisa dalam bentuk seperti yang dalam kalimat apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Atau doa yang lain kita baca dalam hati. Ya. Nah, atau kita mendengar adzan itu dalam keadaan mungkin tidak berada dalam masjid, mungkin tempat lain. Nah, wallahu a'lam. Apakah beda sedekah dan infak? Infak itu termasuk bagian dari sedekah. Juga bisa diartikan sedekah itu sebagian dari infak, karena infak itu artinya membelanjakan. Ya. Nah, membelanjakan harta. Apakah dalam bentuk sedekah? Ya, apakah dalam bentuk zakat? Ya. Nah, yang jelas sedekah dan infak ini terkait dengan harta. Nah, bisa untuk tujuan-tujuan, misalnya dia apa namanya jihad fisabilillah, dalam artian apa, untuk dana thalabul ilmi, pembangunan masjid, atau menyantuni fakir miskin tetangganya. Nah, ana mau nanya, di dalam kitab Al-Fiyah karya Abul Faraj Ibnu Jauzi ada kisah yang menceritakan binatang yang berinteraksi. Apakah kisah tersebut benar adanya atau cuma perumpamaan yang dibuat-buat oleh ulama? Berinteraksi maksudnya bergaul dengan manusia. Nah, kalau misalnya seperti itu berhubungan dengan manusia, bisa berbicara. Nah, kalau di zaman dahulu bukan suatu hal yang mustahil, bisa terjadi demikian, ada. Ya. Nah, kita dalam hadis riwayat Abu Hurairah diceritakan ada seorang yang menunggangi sapi. Dia naiki sapi, kemudian sapi itu menoleh kepada dia. Bukan untuk ini aku diciptakan. Bukan untuk ini aku diciptakan, bukan untuk jadi kendaraan, tapi untuk bajak sawah tanah, mendangi mengolah sawah. Rasulullah ketika disampaikan na'am seperti itu, Rasulullah menyampaikan seperti itu, aku Abu Bakar dan Umar beriman kepada masalah ini. Nah, ini mengimani kalau misalnya ada sapi yang bisa bicara, beriman. Bisa di zaman Nabi Sulaiman, ya, binatang kan juga bicara dengan Nabi Sulaiman. Nah, kadang juga ada perkataan ulama yang menyerupai hadis qudsi. Ada juga yang menceritakan kisah seorang nabi. Tolong jelaskan pertanyaan dia. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau ada kata-kata para ulama kadang-kadang menyerupai hadis qudsi, mungkin meniru. Istilahnya dalam ilmu balaghah iqtibas. Bicara, nah, tanpa kita sadari dia ternyata menukil kalimat-kalimat dalam hadis qudsi atau dalam ayat atau dalam hadis biasa. Ada hadis nabawi. Ini namanya istilah dalam ilmu balaghah iqtibas. Jadi ketika dia bicara nyelip sedikit. Kalau kita kan bahasa Indonesia enggak bisa. Nah, harus nukil. Jadi kalau dalam bahasa Arab enggak sakin tanpa kita sadari dalam satu kalimat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Apakah yang menghalangi sebab-sebab terkabulnya doa? Kelihatannya sebagiannya sudah disinggung ya. Nah, doa itu, nah, didasari dengan kesyirikan, mengandung dosa, permusuhan, dan memutuskan silaturahmi. Kemudian pelakunya banyak makan yang haram, banyak maksiat, tidak bertaubat kepada Allah. Nah, atau kalau dia misalnya lepas dari itu semua, terburu-buru. Bagaimana terburu-buru? Sudah berdoa, tapi tidak juga dikabulkan, akhirnya futur, tidak mau berdoa lagi. Nah, ini sudah kita singgung pada waktu yang lalu. Ini menghalangi terkabulnya doa. Terburu-buru tidak membaca sanjungan pujian, salawat untuk Nabi, ya, tidak membaca apa muji Allah, tidak bersalawat, ya. Nah, atau, nah, kalau misalnya semua sudah ogah-ogahan dalam berdoa, ya, seperti tidak yakin. Atau kalau dia berdoa, Allahumma ufirli in syi'ta. Nah, membaca doa seperti itu, ya Allah, terserah engkau lah ya Allah, mau ampuni atau tidak. Nah, ini enggak terkabul. Nah, bagaimana cara mendoakan anak agar mudah diatur dan patuh terhadap orang tua? Ibda' binafsik. Nah, kita mulai dari diri kita lebih dahulu. Nah, kita siap untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jalankan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, banyak-banyak istighfar dan taubat. Nah, ya, penuhi apa yang bisa diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mendidik anak. Nah, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Nah, insya Allah ini akan Allah mudahkan. Kita di anak, misalnya kita mengatur anak, ingin anaknya kita nurut, ingin anaknya mau baca Al-Quran, kita nggak pernah baca Quran, ya. Nah, kan kalau dia cerdik, dapurnya dah pandai, dia pun bisa berdalil. Nah, abi nyuruh buang hafal, abi sendiri gimana? Kabur maktan indallah yang takul mana tahu, kan? Nah, gimana coba? Ya, kita mulai, kita jadikan diri kita sebagai contoh. Di antara 6 syarat murabbi yang berhasil itu, kata Syekh Jamil Zain rahimahullah, dia memulai, dia melakukan apa yang dia perintahkan kepada muridnya. Nah, kita adalah guru dari murid-murid kita, dari anak-anak kita. Dia lihat abinya baca, nah, megang buku, nulis, baca atau menghafal, dia akan mudah. Nah, baik ya Ustaz, bagaimana kalau berdoa dengan bahasa Indonesia dengan perkara yang diinginkan, apakah boleh? Bagaimana jika dilakukan ketika sujud? Barakallahu fiik wa fiika. Wallahu a'lam. Di sini banyak ini perbedaan. Ya, khilaf. Ada yang mengatakan kalau memang dia tidak bisa berbahasa Arab, ada yang mengatakan ini, ada yang mengizinkan. Nah, tapi yang doa tadi seperti tadi misalnya Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, kan mencakup semua. Semua yang dia inginkan ada tersimpan di situ dalam hatinya, bisa dia niatkan. Nah, pengin dapat istri yang salehah. Ya Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. pengin dapat kedudukan yang baik, Allahumma atina fid dunya hasanah, kan lengkap. Nah, ada kaidah seorang itu bersama agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Bagaimana kita memperhatikan teman dekat kita sementara kita termasuk yang baru belajar? Nah, ya kita mulai dari diri kita dulu. Nah, ya kita mulai. Ada keinginan kita untuk yang baik. Dan kalau ada kecenderungan kita mulai semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu. Nah, mencintai orang-orang kita tahu orang yang baik. Hati kita cenderung kepada mereka. Artinya di sini kita dituntut bukan apa namanya, bukan langsung menilai orang. Kita lebih dahulu mengenal al-haq itu untuk diri kita. Kata Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haq ta'rif ahla." Kamu kenali yang hak, kamu akan kenal orang-orangnya. Nah, kalau kita belum tahu yang hak itu yang mana, bagaimana kita mau menilai? Nah, maka kita mulai dari diri kita dulu. Mudah kita tundukkan diri kita untuk menerima al-haq, membelajar, ya. Bolehkah kita hanya mengambil ilmunya saja tanpa kita melihat orangnya? Naam. Ya. Tidak. Ilmu itu kita dituntut untuk juga melihat, ya. Para ulama kita dahulu ketat. Ketika mereka melihat orang itu cara sholatnya enggak beres, nah, mau dia ambil hadis misalnya, ketika melihat orang ini tidak bagus sholatnya ditinggal oleh mereka. Kalau sholatnya enggak beres, apalagi yang lain. Karena sholat itu adalah ukur. Kalau sholatnya baik, yang lainnya baik. Nah, kemudian ada lagi ketika salah seorang rawi, nah, dia ahli punya hadis, kemudian didatangi oleh beberapa orang ingin ngambil hadis dari dia. Dia lihat orang ini kudanya lari, dipanggil nggak bisa. Nah, akhirnya diambil ember kosong, pukul kudanya, mengira ada makanan ini, pulang, balik lagi, ternyata embernya kosong. Orang yang melihat dan datang berkunjung ingin mengambil hadis, kudanya saja dibohongi apalagi. Nah, mereka tinggal. Nah, kan dilihat orangnya. Nah, ilmu itu bukan ya. Kita belajar itu bukan hanya karena orang itu pandai dalam menyampaikan, tapi juga kita melihat bagaimana dianya menerapkan apa yang dia ucapkan. Nah, ini beratnya. Ya. Karena para dai, para ustaz, ya, mereka mengajar itu dan sudah di depan mereka banyak ancaman. Ayat tadi dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian surat Al-Baqarah, atamurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kemudian hadis, ya, tiga golongan yang neraka itu dikobarkan untuk mereka sebelum penyembah berhala. Orang yang berilmu, kemudian orang yang berharta, kemudian mujahid. Coba lihat. Ya, belum penyembah berhala dia naam masuk ke situ, mereka sudah bertiga masuk. Kenapa? Mereka mengajarkan bukan karena Allah. Atau seperti orang yang ususnya terburai, berputar-putar di neraka. Kenapa kamu, wahai fulan, bukankah kamu mengajari kami kebaikan, mengajak kami kepada kebaikan, mencegah kami dari kemungkaran? Iya, tapi saya melakukannya. Aku perintahkan kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Aku alarang kalian dari kejelekan, tapi aku justru melakukannya. Ini ancaman. Jadi bukan enam urusan kita. Lah kalau misalnya kita mengajar, lah ustaz sendiri gimana? Bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah kita dengar, itu jadi hujjah. Imalana au alaina. Kita sudah mendengar, itu jadi hujjah Allah. Kalau kita tidak mengamalkan, maka jadi hujjah Allah untuk menghukum kita. Nah, kalau kita sayang, kita menghormati, kita menghargai dia, tahu dia salah, datangi dia. Ustaz pernah menyampaikan seperti ini, demikian-demikian, tapi kami dengar seperti ini, benar demikian, ittaqillah. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan tunduk dan menerima. Kalau dia bukan orang yang bertakwa, akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita kapan-kapan bertemu lagi insyaallah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.